Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa arti didiami oleh Roh Kudus. Mari kita bersama membuka firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14 akan kita baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Bapak ibu-ibu yang ayat 7, lalu bapak-bapak ayat 8, ayat 9 saya, kemudian ibu, bapak, saya, begitu ya. Mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang 14, kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dari ayat 6, kemudian ibu-ibu menyusul bapak-bapak. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ibu-ibu, Bapak, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan-Nya kepadaku hingga hari Tuhan. Bersama-sama. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan-Nya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita memikirkan tentang Roh Kudus, dan beberapa minggu ini terus kita menggumuli tentang hal ini, apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran kita waktu kita membahas mengenai Roh Kudus itu diam di dalam kita? Seperti apa sih gambaran kita tentang Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu seperti kita itu seperti sebuah gelas begitu yang lalu diisi air? Nah, Roh Kudus itu airnya begitu, kira-kira begitu. Atau kita lagi membayangkan Roh Kudus yang diam di dalam kita itu seperti di dalam rumah kita, lalu ada Pak Satpam yang jaga di pagar depan rumah kita begitu. Nah, apa ini sebetulnya, seperti apa yang kita bayangkan waktu disebutkan Roh Kudus itu diam di dalam kita? Pergumulan mengenai Roh Kudus ini menjadi besar sekali, bahkan sampai ada gerakan yang disebut gerakan karismatik. Karena begitu memikirkan sekarang itu eranya Roh Kudus. Eranya Roh Kudus, lalu karena era Roh Kudus, semua bicara tentang karunia dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Roh Kudus. Jadi seolah-olah, okay, dulu era Allah Bapa, kemudian era Tuhan Yesus, sekarang eranya Roh Kudus. Begitu. Apakah Roh Kudus juga terpisah-pisah seperti demikian? Di dalam kerajaan surga seperti apa yang kita pahami mengenai Roh Kudus? Allah Tritunggal yang kita percaya itu Allah Tritunggal yang seperti apa? Apakah di surga sana ada kursinya Allah Bapa, ada kursinya Tuhan Yesus, lalu ada kursinya Roh Kudus? Ada tiga, tapi mereka kompakan lalu disebut Allah yang Esa? Atau mereka itu adanya cuma satu, lalu membuat beda itu apanya? Kenapa Kristus bilang nanti aku akan naik dan ada Roh Kudus yang turun menggantikanku? Lalu kalau Roh Kudus turun, apakah di surga tidak ada Roh Kudus? Hanya ada di bumi. Pada waktu Kristus turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan kita, apakah hanya, seperti apa yang kita pahami tentang Allah Tritunggal itu? Nah, ini menjadi pergumulan sama-sama semua. Kenapa kita perlu tahu seperti demikian dengan jelas, supaya waktu kita nanti bicara dengan orang-orang, Roh Kudus memimpin aku seperti apa sih gitu? Roh Kudus adalah roh. Roh memang tidak ada ruang yang menghalangi dia. Allah kita adalah Allah yang roh. Allah Bapa roh. Yesus Kristus Allah roh, Allah roh. Roh Kudus roh juga. Kita bisa lihatnya bagaimana? Kita bisa melihat Allah di dalam Kristus itu pada waktu Allah inkarnasi ke dalam dunia. Tapi waktu nanti kita ketemu lagi di surga, apakah kita melihat seperti apa? Alkitab menyebut ada tubuh yang baru untuk kita. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang seperti apa? Nah itulah misteri. Itulah Roh Kudus. Di dalam hakikatnya, bahwa Allah yang tidak bisa terlihat itu, itulah Allah yang menguasai dunia ini. Sehingga pada waktu suatu hari orang berkata, kamu ada Roh Kudus gak di dalam diri kamu? Kita jawabnya apa? Kita bilang ada. Apakah di saya ada Roh Kudus di dalam hidup saya, lalu di dalam Pak Yusuf ada Roh Kudusnya, ada masuk. Nah, yang kita pikirin nanti hati kita, apa di jantung kita, atau apa diemnya, atau seperti apa nih yang kita bayangin tentang Roh Kudus. Kenapa kita perlu memikirkan ini? Seperti waktu kita lihat di 2 Timotius ini, di ayat 14. Peliharalah harta yang sudah, yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada bersama dengan kita, diam di dalam kita. Pengertiannya apa? Bapak Ibu mungkin masih ingat pada waktu tahun Mei 1998. Saya gak tahu sebagian dari kita barangkali masih kecil. Tapi pada waktu itu orang demikian ketakutan. Seperti kita hilang harapan. Daerah kita kalau diserbu seperti apa? Untungnya di daerah rumah saya gak sampai yang kita benar-benar mesti perang face to face dengan mereka-mereka yang bakar-bakar itu atau yang mau ngerampok dan lain-lain itu. Tetapi dari cerita kawan saya demikian mengerikan sampai dia bilang, gue sampai hilang percaya diri dan juga gue lagi ragu-ragu, Tuhan tuh ada gak? Dia pernah sampai ngomong seperti gitu. Karena menurut dia begitu brutal dan seperti gak berdaya. Gue setiap kali berdoa sama Tuhan selama ini, gue percaya Tuhan akan tolong, tapi benar-benar gue bisa lihat itu rumah pada dibakar-bakarin dan kita gak bisa ngapa-ngapain. Gue dulu pikir gue kalau beragama tuh gue ada pegangan katanya. Tapi ternyata waktu ada keadaan seperti gitu, apa pegangan gue? Nah, saudara, menarik. Pada waktu kita memikirkan orang lain dari agama lain lalu memikirkan ini. Lalu dia bilang soal pegangan. Saya pikir, ya kalau kita tanya teman-teman soal agama, lalu mereka akan tanya, ya kenapa kamu beragama? Biar ada pegangan. Kalau gak ada agama, kita mau pegangannya apa? Apa yang dipegang juga gak jelas sebetulnya. Tapi ya, supaya ada tenang-tenang lah di hati gitu. Tetapi kalau kekristenan seperti apa? Ingatlah bahwa Roh Kudus hanya ada di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam agama lain. Ini sesuatu yang unik yang tidak dibicarakan oleh agama lain. Dan memang satu-satunya hanya ada di dalam kekristenan. Oleh sebab itu pada waktu kita melihat seperti demikian, kita akan melihat kenapa Rasul Paulus sampai perlu menulis pesan ini kepada Timotius di akhir hidupnya. Dia menulis ini kemungkinan waktu di penjara di Roma. Saat dia betul-betul direnggu di ruang bawah tanah, di dalam ruang yang sempit, yang orang pasti sebetulnya gak akan tahan. Tapi justru dia bisa menulis kepada Timotius, anaknya, anak rohaninya, demikian hebat. Dan kita tahu biasanya orang kalau di saat terakhir hidupnya, dia bisa menulis hal-hal yang berisi sekali, karena itu menyangkut pengalaman hidupnya selama ini. Kristalisasi apa yang dia alami persekutuannya dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang tentang hal yang penting ini kepada Timotius. Dan dia tahu bahwa Timotius tahu dia akan mati juga. Dia tahu bahwa gurunya si Rasul Paulus ini sebentar lagi juga akan pergi. Tapi ada kekuatan yang perlu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk gak takut. Nah kalau kita perhatikan bagian ini, kita sebetulnya bisa bagi secara garis besar di dua bagian. Ayat 6 sampai dengan ayat ke 11, itu kita bisa lihat sebagai the quality of life. Begitu. Lalu ayat 12 sampai dengan ayat 14, the quality of ministry. Ada suatu kualitas hidup yang Rasul Paulus mau ingatkan kepada Timotius mengenai apa yang penting digumuli. Dan ayat 12 sampai dengan ayat 14, hal yang penting mengenai pelayanan itu seperti apa. Pada waktu kita disebutkan, diberikan sesuatu harta yang indah, yang berharga itu, dan itu dipercayakan kepada kita oleh Bapa Allah kita yang Saudara, Rasul Paulus kenyang dengan penderitaan. Dia tahu pasti apa yang harus dilakukan. Dan zaman awal itu, ini kira-kira ditulis tahun 65-an begitu, itu saat-saat di mana pembantaian itu besar sekali. Dan dia tahu pasti bagaimana orang Kristen dibantai. Karena apa? Dia dulu di pihak itu. Jadi dia tahu cara berpikir orang-orang yang mengejar orang Kristen ini seperti apa, dia tahu pasti. Dan mereka gak segan-segan untuk menyiksa, untuk sakiti, matiin pelan-pelan, dan lain-lain. Itu udah biasa. Karena cara-cara itu juga yang dia lakukan dulu. Bagaimana harus menyiksa orang-orang yang dianggap menghalangi jalan Tuhan itu. Pada waktu dia belum percaya. Oleh sebab itu, ini pun yang mau disampaikan kepada Timotius, jangan takut. Timotius masih muda, seperti sebagian dari kita. Dan dia akan ditinggal oleh gurunya di saat genting. Siapa yang akan menyampaikan kebenaran itu kalau bukan Timotius kepada jemaat-jemaat yang sudah pernah dilayani? Siapa yang akan berjuang mati-matian di garis depan kalau bukan orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan? Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh Timotius. Oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu dia menyampaikan pesan ini dengan jelas sekali, jangan takut. Maju, kira-kira gitu. Berjuanglah, menderitalah untuk Tuhan. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari the quality of life pada saat Roh Kudus diam di dalam kita? Yang pertama, karena Roh Kudus itu roh yang ada begitu besar. Roh Kudus gak mungkin kita kekepin di dalam hati kita, bukan. Roh Kudus juga bukan seperti gelas yang nanti diisi pelan-pelan, kalau kita makin taat lalu Roh Kudusnya makin banyak di dalam hidup kita, bukan. Tapi roh adalah roh yang menguasai hidup kita. Diam di dalam kita, yang menguasai kita. Yang memimpin kita. Nah, cuman masalahnya, maukah kita memang berkenan dipimpin oleh roh? Roh Kudus yang diam di dalam kita itu. Sebab itu, Rasul Paulus menyebutkan ada beberapa hal seperti demikian. Pertama, ada pemberesan mengenai hubungan dengan Tuhan. Hal yang indah tentang Timotius adalah bahwa dia neneknya percaya, mamanya orang percaya meskipun ayahnya dari keturunan Yunani. Tetapi sebagai orang Yahudi yang meneruskan pengajaran seperti yang difirmankan Tuhan untuk mengajarkan Timotius, Timotius sebetulnya mengenal apa itu Taurat, mengenal apa itu Kristus yang dipercaya itu, yang memang dijanjikan oleh Bapa yang akan dikirim untuk menyelamatkan dunia ini. Dia tahu persis. Oleh sebab itu waktu diajari oleh Rasul Paulus lebih dalam lagi, dia memahami bagaimana harus berjuang. Tetapi apa yang bagus yang kita lihat? Kalau kita mau baca di ayat yang ketiga, di atas disebutkan demikian, aku mengucap syukur pada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Rasul Paulus kenapa menulis soal hati nurani yang murni? Hati nurani kita sejak dosa Adam, udah gak netral lagi. Hati nurani kita tidak lagi bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, gak bisa. Hati nurani kita yang disebut udah rusak itu, distorsi. Sehingga keputusan kita, pemikiran kita gak nyambung lagi dengan hati kita. Keinginan kita atau kepekaan kita untuk menangkap kebenaran Tuhan hilang sebetulnya. Oleh sebab itu Rasul Paulus menyinggung pertama kali mengenai hati nurani. Kenapa hati nurani perlu murni? Bagaimana kita murnikan itu? Kalau bukan karena Allah yang bekerja. Gak mungkin. Karena hati nurani yang rusak tidak mungkin menangkap Allah yang baik itu. Gak bisa. Hati nurani yang rusak tidak mungkin menangkap kebenaran itu. Gak bisa. Karena udah rusak. Sebab itu, waktu yang disebut Allah diam di dalam kita, sebetulnya itu betul-betul menunjukkan bagaimana inisiatif Tuhan waktu menyelamatkan kita. Yang disebutkan di Efesus bahwa kita diselamatkan pada waktu kita masih memberontak sebetulnya. Sehingga pada waktu Timotius melayani jemaat di Efesus, itu menjadi sesuatu yang membekas di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan memilih kita umatnya pada waktu kita masih berdosa. Betul itu. Hati nurani kita masih kacau. Nah, disitulah Allah menyelamatkan kita. Roh Kudus memberikan penerangan. Waktu dia menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita untuk melihat. Ini loh Allah itu. Ini loh inkarnasi Kristus ke dalam dunia. Ini loh juru selamat itu. Enggak ada yang lain. Dan firman Tuhan yang kita baca itulah yang menggugah itu semua melalui pekerjaan Roh Kudus. Itulah artinya bagaimana Allah memurnikan nurani kita. Sehingga pelan-pelan-pelan pada waktu kita makin bergumul dengan firman Tuhan, roh yang disebutkan diam di dalam kita, dialah yang membersihkan hidup kita. Jadi seperti rumah, pada waktu saya mulai kerja dulu, saya kepikir pesan mama saya. Yo, kalau sudah bisa punya uang, beli aja rumah. Biar kata agak jauh, kecil rumahnya, beli punya sendiri, jangan kontrak, yang penting jangan banjir. Saya mikir syaratnya sih sederhana kayaknya ya. Cari daerah yang gak banjir, di mana Jakarta yang murah? Gak ada di dalam kota. Mojok saya jauh. Jadi saya pikir waktu beli, itu murah, betul. Waktu itu masih murah, masih ada Tabanas, PTN. Jadi nyicil itu 50 ribu satu bulan. Murah. Untuk saya sih gak murah-murah sekali juga, karena itu waktu itu tahun 80-an, 83, 84 kira-kira. Pada waktu saya mulai kerja itu ya, ada duit. Pokoknya tiap bulan nabungin 50 ribu, 15 tahun. PTN dulu ada itu, seperti itu. Nah, rumah itu gak pernah kita pakai. Karena memang saya waktu itu belum berkeluarga, ada masih tinggal di rumah mami, tapi kan mami saya pesen beli rumah kan. Saya pikir kapan saya mesti beli rumah, kalau mau kumpulin duit dulu, kagak kumpul-kumpul. Jadi biar jauh, di Kunciran. Kunciran itu dulu jauh. Sekarang saya nyesel juga saya jual. Karena itu jadi dekat sekali ke Alam Sutra segala macam. Wah lah sekarang harganya tinggi banget. Saya nggak tahu dulu planningnya kayak gitu gitu ya. Tapi dulu kalau mau ke rumah sana itu mau 2 jam. Karena di Ciledug itu macet segala macam gitu. Tapi yang saya mau cerita begini, rumah itu tidak pernah ditempati. Tapi saya mencoba disiplin setiap bulan minimal sekali saya datang ke sana untuk bersihin. Saudara bisa nggak ngejar? Bersihin sebulan, nggak datang itu nggak kekejar. Akhirnya rumah itu waktu saya inilah, wah baru tahu bocor semua. Karena kan peralihan ke musim hujan kagak bisa ngikutin. Tiba-tiba pas datang, wah Allah, itu di rumah air semua. Masuk udah nggak tahu bocornya di mana. Kulit. Saya lagi pikir-pikir, lama-lama nggak kena nih begini. Mendingan dikontrakin. Pas ada orang mau ngontrak. Kontrakin aja lah. Biar murah nggak apa-apa lah saya pikir. Yang penting ada yang jagain, ada yang ngerawatin. Betul. Selama 2 tahun itu, orang tuh juga ngomong saya cuma 2 tahun, dia bilang. Oh iya Pak, saya pikir ya, gak apa-apa lah kalau dia betah, siapa tahu dia mau lebih panjang. Benar-benar 2 tahun dia pergi. Selama 2 tahun tuh rumah jadi bagus. Betul-betul, rumah BTN ya. Rumah BTN sederhana, tapi jadi bagus. Pada waktu dia pergi, waduh saya repot lagi. Saya mau ngomong sama dia, Pak gak usah bayar, gak apa-apa deh Bapak tinggal aja. Perpanjang aja yang penting. Tapi sebetulnya enak, tapi dia mesti balik apa ke kotanya asal lagi. Dia cuma tugas 2 bulan di apa 2 tahun di Jakarta. Saya cari lagi orang yang mau ngontrak enggak ada. Nah, Bapak Ibu, coba pikirin seperti rumah itu atau rumah kita juga kalau kita enggak diamin, rumah itu enggak ada kehangatannya. Dem. Dingin. Or. Ada enggak ada something yang boom gitu enggak ada. Tapi pada waktu rumah itu benar-benar kita tinggal jadi menarik. Kenapa rumah itu jadi bersih, jadi terawat? Ya karena kita ada di situ. Sama seperti hidup kita, saya pikir. Waktu kita belum mengenal Tuhan, kita gak pernah mengalami sukacita yang seperti sekarang. Enggak. Kita gak pernah mikirin tahu, ada Allah yang menyertai kita. Enggak. Saya sendiri ngalamin itu. Pada waktu saya percaya pada Kristus, itu pergumulan yang berat. Tapi pada waktu saya udah menerima Kristus, seperti beng. Dunia itu terbuka gitu. Saya baru tahu, betapa berdosanya saya ini. Dulu saya pikir ya siapa sih yang gak berdosa begitu kan. Apa sih kita juga badan memang lemah kok gitu. Itu selalu excuse saya. Tapi pada waktu saya percaya pada Kristus, kita ini jahat benar gitu sama Tuhan. Itu yang saya pikir. Tetapi kesadaran itu pada waktu terus kita coba bergumul dengan Tuhan akan menjadi sesuatu yang lain. Yang bisa memurnikan hati nurani kita. Yang membuat kita bisa peka. Tuhan mau begini, Tuhan gak mau begini. Ini seperti gitu, meskipun tetap aja Tuhan bilang jangan kita kerjain gitu kan. Tetap aja mesti setiap minggu minta ampun sama Tuhan lagi gitu ya. Tetapi pergumulan kita itu menjadikan makin tajam nih. Ini jangan, itu enggak. Itulah hati nurani kita. Itulah the quality of life. Itulah pembaharuan yang Tuhan kehendaki. Sehingga seperti ini kita bisa lihat bagaimana Timotius bertumbuh, bukan hanya menjadi orang percaya biasa, tetapi orang yang gigih bertempur di depan untuk mengabarkan Injil. Yang kedua, pembersihan dosa yang inisiatif dari Tuhan itu, yang memurnikan kita, tidak ada hal yang lain yang bisa dilakukan kecuali oleh Roh Kudus. Bapak Ibu masih ingat gak, waktu di zaman-zaman Tuhan Yesus setelah naik ke surga? Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bilang begini kepada muridnya, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Tetapi di sisi lain, Tuhan bilang, Jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem. Tunggu Roh Kudus turun. Seperti ada paradoks. Tuhan suruh kita pergi, tapi satu sisi Tuhan juga mau kita diam. Tuhan mau rasul-rasul itu berangkat untuk kabarkan Injil, tapi di sisi lain Tuhan mau rasul-rasul itu diam. Menunggu power dari Tuhan. Quality of life kita seperti hari ini. Ada saat-saat di mana kita break, kita diam di rumah Tuhan. Mendengar apa yang Tuhan mau. Ada quality of life pada waktu di pagi hari atau malam hari kita merenungkan hari ini saya sudah ngapain. Ada break, ada berhenti sebentar untuk menunggu bagaimana Tuhan memberikan power-Nya itu. Menambah kepada kita kekuatannya. Menambah kepada kita hikmat-Nya. Untuk kita bisa maju lagi bertempur. Kenapa? Lawan kita itu roh itu penguasa dunia ini. Yang pernah nyobai Tuhan Yesus bilang, sembah sekali aja ku berikan dunia ini. Benar? Kan kelihatannya benar kan? Orang ke Gunung Kawi sembah-sembah itu, apa? Bajigo, lalu kaya raya. Begitu kan? Seolah-olah memang Tuhan, apa seolah-olah setan memang yang memiliki dunia ini. Bohonglah. Siapa yang punya dunia ini? Ya memang dari dulu bapaknya orang berbohong, bapaknya pendusta, ya begitu. Omong gede, bahkan sama pencipta dunia ini, Tuhan Yesus berani ngomong, lu sembah sekali gue kasih semua. Orang dia yang punya Tuhan Yesus kan dunia ini. Nah itulah iblis. Tapi kita bertempur dengan roh yang seperti ini. Nah kalau kita tidak punya Roh Kudus yang menguasai hidup kita, yang diam di dalam kita, bagaimana kita bisa menang? Kalau kita gak seperti baterai HP kita yang kita charge setiap malam atau tengah hari udah mau habis, kita mesti charge lagi. Habis kita gak bisa kontak hari itu. Nah, tapi ini sesuatu yang kita seringkali lupa. Teman saya ngomong yang waktu setelah kejadian itu. Saya seperti gak ada pegangan, dia bilang. Tapi untung rumahnya bukan termasuk yang dibakar. Tapi terus dia bilang, gue ke depan mesti seperti apa ya? Meskipun saya cerita tentang Kristus, dia gak terima. Gitu ya. Tetapi kita cuma mikirin sesuatu yang bahaya yang di depan mata atau yang kita alami. Orang coba gak pernah pikir ada perjalanan bahaya sekali menuju neraka yang semua orang sedang alami sebetulnya. Gak ada yang mikirin itu. Gak ada yang ngeri itu, enggak. Kok cuma ngerinya itu kalau ada kayak kerusuhan 98? Padahal Alkitab udah jelas bilang semua orang berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua hukumannya maut. Oh ini sebetulnya dunia ini lagi berbondong-bondong menuju neraka nih. Tapi kalau kita tanya sama teman-teman yang gak kenal Tuhan itu, apa mereka mikirin itu? Kagak. Kenapa? Begitu powernya iblis. Memberikan kamuflase itu. Memberikan screen saver di depan mata orang-orang yang gak percaya. Dia gak ngelihatnya selalu yang indah-indah. Gak pernah mikirin yang dikasih neraka nih. Wah bahaya dan lain. Gak ada tuh. Oh sebab itu orang dikejar dengan duit, orang dikejar dengan perempuan, dengan kekuasaan dan lain-lain. Ada quality of life yang kita perlu kejar. Yaitu bagaimana membiarkan roh memberikan kekuatan kepada kita, Roh Kudus. Kita baca di Roma pasal 8. Mari kita buka Roma pasal 8. Ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Saya bacakan ya. Roma pasal 8 ayat ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini adalah the quality of life yang ketiga. Roh Allah yang menguasai hidup kita, yang diam di dalam kita, Dia yang menolong kita berkomunikasi dengan Bapa. Sebagian dari Bapak Ibu tahu kalau saya itu udah semi bionik begitu kan. Jadi jantung saya tuh mesti dimonitor. Untuk monitor itu saya punya semacam handphone yang akan transmit data dari jantung saya ke Zwolle di Belanda. Lalu Zwolle akan kirim ke rumah sakit di Cinere kalau ada something yang enggak benar begitu. Komunikasi seperti itu suatu saat bisa saya diteleponin, Pak, cepat-cepat ke kami dong, ke klinik. Kenapa? Enggak apa-apa, ada yang mau dicek. Jadi, saya sibuk enggak bisa datang-datang diteleponin lagi. Pak, bisa kapan? Kalau bisa sore ini, Pak, gitu. Wah, saya pikir kalau saya sampai di telepon gitu ada something yang urgent. Cuman mereka nggak mau nyampein apanya kan, cuman harap saya cepet-cepet datang. Saya datang ke sana lalu dicek kan. Kenapa? Enggak, soalnya kami dapat warning dari sana tentang alat Bapak. Oh, periksa-periksa tapi nggak ada apa-apa. Oh enggak Pak, semua kondisi baik kok katanya. Cuman jadi di-adjust aja supaya baterainya jangan cepat habis gitu ya. Baterainya bisa tahan 7 tahun. Itu hebat ya, 7 tahun termasuk transmit data dan lain-lain lewat semacam HP itu. Nah, saya cuma lagi bayangin, itu kan saya nggak tahu, nggak ngeh. Jadi waktu saya mikirin ini, iya ya, kok rasanya Tuhan itu tolong kita meskipun kita nggak berdoa. Oh rupanya ada roh kita yang, Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Tetapi bukan berarti kalau ada itu terus kita nggak usah berdoa, bukan begitu kan? Karena berdoa pun tuh Tuhan yang suruh. Berdoa, Tuhan ngajarin doa Bapa kami. Tapi maksudnya ada hal yang kita tidak sadari untuk bagaimana nyampein kepada Bapa di surga. Tapi roh Allah yang diam di dalam kita, Dia itu yang menyampaikannya. Keluhan yang nggak terucapkan. Betapa luar biasa. The quality of life. Yang kedua kita lihat adalah the quality of ministry. Ayat 11, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Apa sebetulnya yang menjadi hal yang utama soal kalau Tuhan sudah menginsyafkan kita atas dosa ya. Dosa itu kan ada dua ya. Dosa, insyaf dosa terhadap dosa yang dosa Adam dan Hawa. Tapi satu lagi dosa yang tidak terampuni itu pada waktu orang tidak percaya pada Kristus itu kan sebetulnya. Nah, dua itu sudah dibereskan. Tapi Tuhan ingetin, orang lain juga punya loh seperti itu. Tidakkah kamu berpikir untuk membereskan, menolong orang untuk membereskan dosa yang dua itu? Orang cuma taunya dosa yang pertama ini. Yang yaitu kalau kita berbuat dosa, kita buat keliru, kita nyakitin hati orang lain, kita berbuat jahat dan lain-lain. Itu dosa yang sekarang ini dunia memahaminya seperti itu. Tapi lupa ada dosa satu lagi. Justru ini dosa yang tak terampuni itu. Yang pada waktu menolak Kristus itu. Itu yang dibereskan oleh Roh Kudus. Kita dibuka nih mata kita untuk melihat Kristus yang satu-satunya juru selamat itu. Luar biasa kan? Oleh sebab itu pada waktu the quality of ministry, waktu Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius bagaimana untuk melayani Tuhan, oh indah sekali. Coba kita lihat di bagian ini ya. Bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari Tuhan. Luar biasa. Orang kalau masuk di dalam penjara di Roma malu. Pasti itu penjahat, begitu kan. Dan malu juga karena itu ke pride, kebanggaan hidup sebagai warga negara lalu masuk ke dalam penjara. Seharusnya. Tapi sekarang memang kalau kita lihat orang yang di KPK dipanggil, woy gagah bener gitu ya. Soalnya ada praduga tak bersalah. Ya barangkali gak semua orang bersalah. Tetapi biasanya yang udah dipanggil KPK mah kalau gak ada dua bukti nyata kan gak boleh ditangkap kan. Tapi kan masih gagah aja kan. Masih, wah udah divonis juga cetok, 8 tahun juga. Wah masih aja ngomong ini terlalu jahat, tidak mempertimbangkan ini, alasan ini. Itu yang kita lihat di TV ya, di koran. Tapi maksud saya gini, waktu dulu lain dengan ini. Waktu dulu malu orang kalau masuk penjara. Oh sebab itu kalau kita lihat ya bagaimana merosotnya degradasi moral itu. Bagaimana penghargaan pada diri sendiri pun udah merosot. Orang udah gak pikir lagi. Orang cuma mikirnya apa? Duit. Orang cuma mikirnya duit. Orang mikirnya kepentingan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Kenikmatan diri sendiri. Itu yang dikejar sekarang. Nah, waktu Timotius berhadapan bukan hanya orang yang ngejar-ngejar untuk membunuh, tetapi berhubungan dengan jemaat yang seperti ini. Sudah mulai mikirin diri sendiri, di dalam gereja bertarung, mau ngomong pendapat sendiri, gak memikirkan pendapat orang lain, tidak mau setia kepada Tuhan, seperti-seperti itu. Yang cuma mau nama aja, banyak. Nah, itu yang mesti dihadapi. Jadi, kita lihat, kamu gak usah malu. Meskipun kamu muda, kamu gak usah malu. Sebab apa? Kalau kita baca di ayat yang ketujuh, Allah itu memberikan roh power, kekuatan itu. memberikan roh kasih. Sehingga kita bisa ada compassion kepada orang lain. Kita bisa merasakan bagaimana sih orang lain yang susah ini di dalam kehidupan tanpa Tuhan ini. Dan ada disiplin yang membuat apa? Kita gak malas-malesan. Sebab itu sesungguhnya, waktu kita disebutkan ada the quality of ministry, seharusnya kegiatan kita, apa semangat kita tuh memang harusnya menggebu-gebu. Seperti Pak Bingman bilang, kalau gak tekapar, gak boleh gak datang. Begitu kan. Kecuali udah dek, ngegeletak yang udah gak bisa jalan lagi. Gitu. Kalau cuma meriang-meriang aja, jangan kenyik, gitu kan. Jangan apa memanjakan diri sendiri, begitu. Tapi itu betul. Pada waktu Rasul Paulus ngomong gini pada Timotius, jangan kamu malu. Aku justru untuk harta yang indah itu, aku rela menderita seperti gini. Siapa Rasul Paulus? Kalau kita baca di Filipi 3, kita lihat ayat 5-6 itu ya. Bagaimana Rasul Paulus seorang yang hebat bukan main kan? Dia seorang Farisi, dia seorang yang hebat, dia seorang yang berani berjuang, menguasai Taurat. Hebat sekali. Dia seorang Roma juga, warga negara yang dihargai mestinya. Tetapi di dalam posisi dia yang hebat seperti gitu, dia mau belajar bagaimana merendahkan diri seperti Kristus pernah datang ke dalam dunia merendahkan diri. Hanya untuk apa? Supaya harta yang dipercayakan itu dikerjakan dengan hebat. Coba kita lihat bagaimana Timotius memahami ini. Di ayat ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti gini, Timotius sebetulnya apa enggak tahu gitu ajaran? Tahu, makanya disebut pegang ajaran. Artinya dia sudah pernah diajarin itu. Hanya setialah kepada ajaran itu. Di dalam ministry tidak ada pilihan lain selain kita belajar sebelum kita melayani orang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, kapan kita mulai boleh melayani, maksudnya terlibat kegiatan, sampai batas apa? Dan mesti belajar apa? Nah itu yang seringkali ditanyain orang kan. Oh saya belum bisa, saya belum belajar, orang lain ajalah, bapak ajalah duluan, ibu ajalah duluan, begitu kan yang seringkali kita dengar. Tapi kalau kita baca ini, Rasul Paulus mau setiap orang, bukan hanya Timotius, yang sudah mendengar ajaran dari mimbar, pegang itu, kerjakan itu. Dan kalau kita lihat bagaimana Timotius melayani jemaat-jemaat setelah Rasul Paulus meninggal, setelah Rasul Paulus mati, dia luar biasa bekerja. Dia tidak malu-malu meskipun dia muda. Dan dia tidak minder dengan kemudaan dia. Dan dia yakin betul. Karena apa? Ajaran yang diberikan itu ajaran dari Allah sendiri. Bukan ajaran manusia. Ada harta yang bernilai yang luar biasa. Yang tidak ada disamakan dengan apapun. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kekristenan atau Alkitab bisa menjawab semua pergumulan dunia, termasuk orang-orang pinter, orang-orang filsuf, atau orang-orang yang memiliki inteligensia tinggi untuk memikirkan tentang dunia ini. Semua bisa dijawab keraguan mereka oleh Alkitab. Yang ada puter-puter itu orang selalu pikir, ada gak sih Tuhan? Selalu mentoknya di situ. Oleh sebab itu syukur. Kita ada di pihak yang gak perlu lagi sanksi soal itu. Karena apa? Ada Allah, roh yang menguasai hidup kita, yang diam di dalam kita. Gak ada yang lain. Bapak Ibu kalau tanya sama teman-teman agama lain, gak ada ini. Mereka gak pernah diajarkan ada roh Allah yang diam. Sebab itu kalau kita menjelaskan ini dan Tuhan membuka kesempatan untuk mereka melihat bagaimana kebenaran itu, menjadi luar biasa. Kenapa? Kita tahu bahwa kita hanya ada di dalam bagian ministry itu yang Tuhan mau kita mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Oleh sebab itu, mari kita giat di dalam melayani Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti Rasul Paulus nanti? Pada waktu menjelang kematian kita bisa memberikan sesuatu kepada dunia ini. Rasul Paulus bukan hanya tulisannya, tetapi pelayanannya. Apa yang kita bisa berikan kepada dunia ini? Peninggalan apa yang akan kita berikan? Kita gak tahu matinya kapan. Saya pernah diskusi sama teman-teman. Mereka bilang gini, saya rasa ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan tahu berasa kapan Tuhan panggil dia. Jadi dia tahu kira-kira umur dia berapa. Nah kalau kita masih nebak-nebak kan, kita besok masih hidup nggak, atau lusa, tahun depan, atau mungkin kita belum terlalu deket tuh. Jadi belum tahu tuh isi hati Tuhan. Belum sampai tergetar itu mengenai, wah begitu banyak tugas yang masih bisa, mesti kita lakukan, kita enggak, belum sampai situ. Sobat itu mari, sama-sama, saudara dan saya sama. Mari kita menggumuli firman Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita mendalami apa sih yang menjadi message Tuhan untuk kita. Tuhan sudah sediakan loh ladangnya. Ladangnya sudah ada. Dan itu ladang Tuhan sendiri. Yang Tuhan mau, pekerja aja. Yang Tuhan mau, orang-orang yang akan atau memiliki hati ingin mengetahui bagaimana sih Tuhan kalau bekerja di dalam dunia. Itulah saudara dan saya. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, saya itu dulu waktu masih remaja, saya pikir ada sebagian sudah pernah tahu. Saya dikasih seperti begini, waktu pemuda remaja dulu. Untuk memastikan saya baca Alkitab tiap hari, mendisiplin diri, minimal 3 pasal satu hari. Dan saya coret. Seperti kalau kita ngasih angka main bowling tuh, kalau spare gitu kan, separuh. Sekali kita baca satu pasal itu, kita garis miring. Terus, maju terus, kita garis miring, sampai kita abisin kitab-kitab itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau baca yang kedua kali, kita silang. Jadi supaya ada kali, begitu ya. Tapi kalau jangan supaya kelihatannya penuh, kita kali-kaliin sendiri, begitu ya. Bukan, tapi baca dulu, baru kita tandain. Nah kalau Bapak Ibu pengen seperti gini, saya lagi pikir mengajak, ayolah kita sama-sama nih, bikin PR di gereja ini. Baca Alkitab sampai habis. Bapak Ibu kalau beli santapan harian, di sana ada usulan ayat-ayat yang kita baca supaya satu tahun habis. Boleh juga pakai itu, supaya gak boring. Jadi kalau yang boring ya, baca dari mulai kitab Kejadian terus berurut, itu nanti kalau udah ketemu imamat segala macam, waduh, aturan ini bisa malas tuh. Lalu bacanya jadi gak sungguh-sungguh. Lalu di skip-skip aja, kayaknya tahulah ini gak perlu tuh. Nah, kita gak jadi baca. Padahal perlu kita baca benar-benar untuk memahami kenapa tuh ada silsilah itu. Apa artinya nama yang ada dicatat? Mungkin gak kalau suatu saat di buku kehidupan nama kita tercatat gak kira-kira gitu kan? Nah tapi kan kita suka gak mau baca nama orang lain. Padahal nama sendiri belum tentu kecatat. Gitu. Nama sendiri belum ada sih di situ. Kecuali kita mungut nama di situ jadi nama kita gitu ya. Tapi orang itu yang namanya tercatat pasti ada something. Sehingga Alkitab catat begitu kan? Nah contoh-contoh, tapi bisa jadi boring. Nah pakailah ini untuk tandain mana yang kita udah baca. Nah biasanya ikuti santapan harian punya, setelah satu tahun habis, nah tahun berikutnya bacalah dari depan urut sampai belakang. Menarik sekali. Paling enggak sepanjang hidup kita dua kali baca Alkitab sampai habis. Barangkali sudah pernah ada ya, sudah baca. Tapi yang belum, ayolah. Kalau perlu seperti gini, nanti setelah kebaktian datang ke saya kasih. Ya. Free, gak bayar. Tapi pakai. Kalau Bapak Ibu mau bawa untuk istri atau anak atau suami di rumah atau apa, boleh. Bawa. Nanti saya kasih juga. Tapi jangan dijual. Ya, ini gratis. Ini untuk dibaca aja. Alkitab untuk apa? Menolong kita membaca Alkitab. Bapak Ibu, di Polandia ada rabi yang terkenal namanya Hafez Kaim. Seorang turis dari Amerika suatu hari datang menemui dia di rumahnya. Dia kaget. Dia gak menyangka kalau rumah rabi ini, ya rabi Yahudi ini sederhana sekali. Hanya ada satu ruangan begitu, penuh buku. Perabot lainnya tuh hanya bangku dan kursi. Lalu turis ini tanya kepada rabi, harta rabi yang lain di mana? Rabi ini menatap turis itu, lalu dia ngomong, hartamu di mana? Wah, kalau saya kan hanya tamu. Ya adalah di negara saya, gitu kan, rumah saya ada perabot, ada sama seperti kamu. Rabi ini mau ngomong, saya hanya tamu juga kok di dalam dunia ini. Ngapain saya mesti nimbun banyak harta? Kira-kira begitu. Apa tujuan hidupmu? Apakah kamu mau bernilai karena ada harta di sekeliling kamu? Atau kita bangga karena Allah roh itu mendiami kita, menguasai hidup, memberikan arti di dalam kita melangkah dalam dunia. Mari kita menjadi seperti Timotius di ayat 14 ini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepadaku kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Maukah kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena ada Rasul Paulus yang memberikan pemahaman kepada kami bagaimana kami harus hidup, kami harus berinteraksi kepada Allah Roh yang menyertai kami. Terima kasih kalau Engkau mengasihi kami dan memberi kesempatan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih kalau Roh Kudus membuka mata hati kami dan pikiran kami untuk boleh mengerti mengenai kebenaran-Mu yang luar biasa bernilai tinggi dan sangat dalam itu. Oleh sebab itu, kasihani kami Tuhan, tolong kami di dalam kelemahan kami, supaya kami boleh memikirkan apa yang Engkau inginkan di dalam hidup ini. Biar hidup kami boleh berarti bukan karena ada apa yang ada pada kami, harta yang boleh kami timbun, dan hal-hal duniawi yang kami kejar. Tetapi yang terutama karena kami boleh mengerti isi hatimu, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Terima kasih Bapa dalam surga, kalau Roh yang diam di dalam kami itu boleh membuat kami mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Sebab itu pimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu, kami sungguh-sungguh berkomunikasi dalam doa kami kepada Engkau, dan biar hidup kami boleh semakin hari semakin memuliakan-Mu, penuh dengan kebenaran yang Engkau kehendak. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan diri kami, dipimpin oleh Engkau sendiri, memenuhi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa.